ayu riqab afdal anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan, sampai akhir apa yang terakhir, ketika kalau semua itu tidak bisa ya Rasulullah, takuffu syarraka anin nas fa inna sadaqatun minka ala nafsika, diamnya kita sehingga orang lain tidak terkenai kejahatan kita termasuk sedekah. Bayangkan, diam, tidak beramal baik tapi kita diam, diam dalam arti kita tidak berbuat kejahatan kepada orang lain, kita tahan diri kita. Ternyata yang demikian juga sedekah. Dalam hadis yang kedua, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yusbihu ala kulli sulami yusbihu ala kulli sulamin ahadikum sadaqatun, faqulu tasbihatin sadaqatun, faqulu tahmidatin sadaqah, waqulu tahlilatin sadaqah, waqulu takbiratin sadaqah, wamru bil ma'rufi sadaqah, wa nahyu anil munkar sadaqah, wa yujzi kullu dhalika rak'atani yarka'huma min ad-duha. Kata Rasul sallam, yusbihu ala kulli salamin min ahadikum sadaqah. Setiap pagi dari persendian-persendian kalian ada kewajiban untuk bersedekah. Setiap persendian kita ada kewajiban setiap harinya untuk bersedekah. Fakul tasbihatin sadaqah, maka setiap bertasbih maka itu adalah sadaqah. Wakul tahmidatin sadaqah, begitu pula dengan tahmid, kita mengucapkan alhamdulillah. Maka setiap kali kita mengucapkan alhamdulillah, ucapan itu adalah sadaqah. Faqulu tahlilatin sadaqah, ucapan kita la ilaha illallah, ternyata itu juga sadaqah, teranggap sebagai sadaqah. Faqulu takbiratin sadaqah, begitu pula dengan ucapan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu pun sadaqah. Wa'mru bil ma'ruf sadaqah, mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf sadaqah. Ketika di pagi hari atau di subuh teman antum belum bangun, antum bangunkan, itu termasuk perbuatan sadaqah. Ketika sore hari teman antum masih bermain-main terus, sementara maghrib sudah menjelang, sudah akan datang maghrib, antum ajak teman antum untuk berwudu, mempersiapkan diri untuk sholat, itu pun sedekah, karena itu termasuk amar ma'ruf. Wa nahyu anil munkar sedekah, demikian pula kita mencegah seseorang dari perbuatan mungkar. Ada temanmu yang akan berbuat sesuatu yang kurang baik, kamu nasihati, sehingga dia tercegah dari perbuatan jeleknya itu. Maka itu pun sedekah. Wa yujmi min dhalika rak'atani yarka'huma min ad-duha. Akan tetapi kalau kita sholat duha dua rakaat, maka sholat duha dua rakaat itu bisa mengganti apa? Menjalankan kewajiban kita dari masing-masing persendirian kita sedekah. Dengan dua rakaat duha, keharusan kita bersedekah atas masing-masing sendi kita terbayar, tergantikan amalan sedekah kita itu dengan sholat dua rakaat di waktu duha sebagai sedekahnya masing-masing persendian kita. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah hadis ini, qala al muallif rahimahullah taala فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه. Berkata المؤلف, siapa مؤلف؟ siapa مؤلف؟ siapa مؤلف رضي الله عنه؟ Imam Nawawi rahimahullah taala. Namanya? Siapa yang bisa bantu? Malik. Naam. Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah taala. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, sebagaimana dinukilkan dari Abu Dzar, bahwasanya Nabi SAW telah berkata, yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum sadaqah. Setiap pagi, masing-masing persendian kita harus bersadaqah. As-sulam yal al-idham. Maksudnya adalah al-idham atau mafasil idham, persendian tulang-tulang. Yani ana yusbihu kullu yawmin ala kulli wahidin minan nas sadaqah fi kulli adwin min a'dha'ihi. Setiap pagi, mananya atas setiap manusia wajib membayarkan sedekahnya dari masing-masing anggota badan kita. Yang dimaksud adalah fi kulli mafsil minal mafasil. Setiap persendian kita harus bayar sedekahnya, menunaikan sedekah. Qalu wal badanu fihi 360 mafsilan ma baina as-shagir wa kabir. Dikatakan para ahli mengatakan bahwa manusia ada berapa persendiannya? Pernah ngitung enggak? Ada berapa persendian kita? Kata para ahli, persendian manusia itu ada 360. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang bisa berputar-putar ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ada yang cuma satu gerakan saja. Ya, ada cuma satu gerakan saja. Satu apa? Engsel. Ada yang bisa putar ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, lincah sekali. Ada yang cuma berapa derajat, seperti yang di punggung, kemampuannya cuma sekian derajat saja. Macam-macam bentuknya, macam-macam fungsinya, macam-macam geraknya, bentuk geraknya, jumlahnya semua Allah berikan kepada manusia 360. Sehingga bisa bergerak dengan lincahnya. Antum bayangkan kalau Allah berikan cuma kurang dari 10. Kepala kita enggak punya sendi sehingga enggak bisa mutar. Kalau memutar sak badan-badannya. Betapa tersiksanya. Perlu kita syukuri Allah telah memberikan kita persendian 360 sendi. Sehingga kita bisa bergerak dengan nyaman dan lincah dan indah. Beberapa orang ada terganggu persendiannya. Bisa tanya bapak-bapak yang usianya sudah 50-an ke atas, 55, 60, sebagiannya sudah terganggu persendiannya. Betapa menderitanya. Antum, alhamdulillah, masih sempurna, perlu kita syukuri. Naam. Walhasil, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita persendian yang sangat banyak, sehingga kita bisa menikmati dalam hidup ini. Kalau kita punya 360 persendian dan masing-masing sendi punya kewajiban kita mensedekahinya, maka setiap pagi kita bersedekah berapa kali? Berapa banyak kita harus sedekah? Berapa banyak? Hah? 360 juga. Fayusbihu ala kulli insanin kulli yawmin 360 shadaqah. Maka setiap pagi orang harus bersedekah 360 kali. Walakin hadhihi shadaqat laysat shadaqat maliyah bal hiya ammah. Lah, sedekahnya di dalam masalah ini tidak terbatas hanya sedekah harta saja. Tidak terbatas hanya masalah uang, bal hiya ammah, bahkan umum sedekah. Sifat sedekah di sini sifatnya umum, tidak terbatas hanya uang saja. Tidak langsung ditafsirkan besok. Salah satu di antara antum ada yang nagih bapak-bapak di sini, Pak, sudah sedekah 360 kali belum, Pak? Saya kok belum dapat bagian, padahal santri di sini cuma ada 300-an. Harusnya saya tidak demikian. Tetapi sifatnya umum, bisa harta ataupun yang lainnya. Kullu ababil khair sadaqah. Syekh menerangkan bahwa semua pintu-pintu kebaikan itu bisa jadi sadaqah. Kullu tahlilatin sadaqah. Tahlil, ucapan la ilaha illallah, sadaqah. Kullu takbiratin sadaqah. Setiap kita berujar takbir itu juga sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu juga sedekah. Wa qulu tasbihatin sedekah. Demikian pula ketika kita mengucapkan tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu juga sedekah. Wa qulu tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, juga sedekah. Wa amr ma'ruf sadaqah. Apa yang kalian lakukan dari amal ma'ruf, sadaqah. Belajar yang antum lakukan, atau mengajak orang untuk belajar juga sedekah. Wa na'anil munkar sedekah. Ketika ada anak-anak waktu belajar, anak-anak ganggu temannya, kamu omong, nasihatin, ya akhi, tidak patut di majlis taklim ngobrol sendiri, bercanda, ngobrol sana, ngobrol sini, atau main apa, temannya di depannya di lutik terus diem, pura-pura tidak tahu. Kasih tahu temennya, enggak boleh gitu, namanya ganggu orang sedang belajar. Akhirnya yang tadinya konsentrasi, buyar konsentrasinya. Ini juga termasuk, Anda lakukan demikian termasuk sedekah. Kullu syai'in yuqarib ila Allah azza wa jalla min qawlin aw fi'lin fa idnahu sedekah. Yang jelas, setiap amalan yang Anda lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ucapan atau amalan perbuatan, maka itu semua sedekah. Apapun bentuknya yang Anda lakukan, kalau tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan yang Anda lakukan itu bisa menjadi sedekah. Hatta inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innaka idza a'anta rajul fi dabatihi wa hamaltahu 'alayha aw rafa'ta alahu 'alayha mata'ahu fa huwa sadaqah. Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, engkau ketika engkau membantu seseorang untuk menaikkan sesuatu ke atas kendaraannya, Anda angkut, dia kesusahan untuk membawa barangnya naik ke atas kendaraannya, Anda bantu dia. Arafa'ta lahu 'alaiha mata'ahu. Barang dagangan kamu bantu naikkan, fahuwa sadaqah, itu adalah sadaqah. Padahal orang itu dalam rangka mencari untung. Kalau zaman sekarang, kalau ada orang sedang mencari untung terus kita bantu, bodoh. Orang itu sedang cari untung, yang pantas kamu minta upah karena dia sedang cari untung. Lah, Rasul mengajarkan kita ta'awun, walaupun dia dalam rangka seperti itu membawa barang dagangan. Kalau kita ada kesempatan, kita punya waktu, kita bisa, tidak ada gangguan apa kesehatan pada kita, hendaknya kita ringan tangan untuk membantu saudara kita. Ketahuilah, bantuan yang kita lakukan itu ternilai sebagai sedekah. Kalau barang dagangan saja sebagai sedekah, apalagi ta'awun dalam masalah dakwah dan thalabul ilm. Bayangkan, kalau dalam orang mencari ma'isyah, dapat untung saja kita bantu dia sedekah, apalagi kalau kita yang kita bantu adalah dakwah atau thalabul ilm. Menyiapkan meja tadi, anak-anak maju. Ingat, itu adalah sedekah. Karena telah membantu amar kebaikan, membantu kelancaran ta'lim, memberikan minum, menyiapkan sound system masjid, bantu membantu untuk membersihkan masjid sehingga orang beribadah dengan mudah. Aromanya wangi sehingga orang sedap untuk masuk ke masjid. Anda bayangkan kalau masuk masjid baunya enggak enak. Bagaimana kita bisa tenang dengan sholat? Jemu di masjid tapi Kalau kita masuk masjid seperti ini, aromanya betah kita. Bersih masjidnya, betah kita. Antum belajar di masjid juga nyaman. Kenyamanan, kelancaran, itu berkat apa? Berkat orang-orang yang mau ta'awun. Maka ini adalah bagian amal khair, dan ini masing-masingnya kalau kita ikhlas karena Allah akan mendapatkan sedekah. Di tempat lain yang seperti itu jadi apa, sudah diambil sama orang bayaran. Antum di sini masih bisa berebut alhamdulillah untuk mendapatkan amal jariah, dan antum akan mendapatkan pahala sedekah insyaallah. Begitu pula kalau ada di antara kita yang punya perhatian terhadap thalabul ilm, entah itu mentasmi, entah itu perhatian, mungkin kita bisa ngasih nasihat. Karena namanya thalabul ilm, kadangkala turun semangatnya, jatuh mentalnya, ini perlu dinaikkan. Kalau ada di antara kita melihat yang seperti itu, kita harus berta'awun. Kasih nasihat, kasih masukan, kasih kisah, kasih ini. Sehingga bisa semangat lagi, terpompa lagi, bisa apa, berprestasi lagi. Naam. Walhasil, apapun bentuk yang bisa kita lakukan dari amal soleh, yang niatan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah sadaqah. Kullu syai'in sadaqah. Qira'atul Qur'an sadaqah. Naam. Belum kita bahas qira'atul Qur'an. Itu termasuk sadaqah. Betapa nikmatnya antum yang hafidhul Qur'an atau sedang berupaya untuk menghafal Quran, karena setiap harinya harus murajaah, berarti setiap saat itu pula kita bersedekah. Thalabul ilm sedekah, sudah proses atau sedang atau sudah menghafal Quran, yang artinya setiap saatnya kita murajaah, tambah thalabul ilm. Maka waktunya setiap saatnya adalah sedekah. Nikmatnya thalabul ilm. Nikmat sekali. Antum bangun tidur, apa yang antum lakukan? Doa. Maka itu pun sedekah. Setelah itu masuk kamar mandi, berwudu, sedekah. Setelah itu salat, sedekah. Terus ta'atul fajr, zikir, sedekah. Setelah itu murajaah, sedekah. Setelah itu makan, sarapan dengan ucapan bismillah, sedekah. Subhanallah. Antum dari bangun tidur sampai tidur kembali, sedekah. Tidurnya pun dalam keadaan sedekah, karena tidur dimulai dengan doa, dan niatkan tidur itu untuk bisa lebih sehat, besok bisa beribadah kembali. Alangkah nikmatnya. 24 jam antum bisa bersedekah. Thalabul ilm tidak ada duanya. Setiap saatnya diisi dengan sedekah. Thalabul ilm sedekah wa haina idzin tukatsir as-sadaqat. ويمكن أن يأتي الإنسان بما عليه من الصدقات وهي 360 صدقة. Kalau demikian banyaknya jalan sedekah, sangat mungkin sekali seseorang untuk bersedekah, apa, menunaikan sedekahnya 360 kali dalam sehari. ثم ويجزي ويجزي من ذلك yakni ala dzalik rak'atani yarka'huma min adh-dhuha. Kemudian Rasulullah menerangkan apa? 360 itu bisa tergantikan atau bisa apa? Bisa terbayar dengan dua rakaat yang kau lakukan di waktu duha. Yani annaka idza shallaita min adh-dhuha rak'ataini ajza'ta an kulli shadaqat allati 'alaika. Artinya, kalau kamu salat duha setiap hari dua rakaat itu sudah mencukupi untuk membayar 360 sedekah yang dibebankan atas setiap persendian yang kamu miliki. Wa hadza taysirullah. Wa'ada min taysirillahi azza wa jal 'alal ibad. Ini merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang harusnya kita menjalankan 360 sedekah untuk masing-masing apa persendiannya, ternyata dengan menjalankan salat duha dua rakaat terselesaikan kewajiban itu. وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة تطلق على ما ليس بمال. Dalam hadis ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu bahwa nama sedekah itu tidak cuma hanya harta saja. Pemahaman kita yang lalu atau kebanyakan manusia memahaminya nama sedekah cuma hanya dengan harta. Ternyata sedekah itu tidak terbatas hanya dengan harta. Orang miskin pun yang tidak punya harta punya kesempatan untuk bersedekah. Banyak sekali jalannya untuk dia bisa bersedekah. وفيه أيضا دليل أن ركعتي الضحى سنة سنة كل يوم. Dalam hadis ini pula ada pelajaran bahwa dua rakaat salat sunnah, dua rakaat duha itu merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Dan ini sunnah yang dilakukan setiap hari, yaumian. Kenapa Syekh mengatakan demikian? Nampaknya ada yang berpendapat duha itu tidak setiap hari. Dilakukan tidak setiap hari, perlu diputus. Li'anna idza kana kulli yawmin 'alaika shadaqah 'ala kulli 'adwin min a'dha'ika wa kanat ar-raq'atani tajzi'u fa hadza yaqtadi anna salata ad-duha sunnatu kulli yawmin. Karena setiap hari engkau wajib apa? Bersedekah atas masing-masing persendian dari anggota tubuhmu itu tadi. Maka dalam hadis diterangkan dua rakaat itu bisa sebagai pengganti dari masing-masing sedekah itu. Maka salat duha disunahkan setiap hari untuk menunaikan atau membayar dari kewajiban kita untuk membayar setiap persendian sedekah atau setiap persendian kita. min ajli an yaqtadi shadaqat allati allati alayka. Ini dua rakaat duha itu sebagai kewajiban apa, menunaikan kewajiban sedekah yang Allah bebankan kepada kita. Jadi Syekh menerangkan dari hadis ini bisa kita berdalil bahwa salat duha setiap hari boleh dilakukan. Hukumnya sunnah, sunnahnya sunnah setiap hari, harian, setiap pagi. Kenapa? Karena ada kewajiban untuk membayarkan sedekah atas masing-masing persendian. Dan itu bisa terbayar dengan dua salat duha. Qala al-ilm sunnatu duha yabtadi'u waktaha min al-irtifa' asy-syams qadar ramh. Sekarang Syekh setelah berbicara tentang apa? Tentang kedudukan salat duha, sunnahnya, dan dia bisa membayar sedekah dari masing-masing anggota persendian kita, maka sekarang saya berbicara tentang kapan waktunya. Kapan waktu salat duha? Alul ilmu, kata Syekh, salat duha itu disunnahkan ketika dari awal waktu salat duha. Kapan itu waktunya awal duha? Awal duha kapan? Yaitu irtifa' asy-syams qadar ramh. Ketika matahari naik bayangan kira-kira sepanjang ar-ramh. Dulu untuk berbicara waktu itu ukurannya pakai tombak. Bayang-bayang tombak ini sesuai dengan panjangnya. Kalau misalkan tombak itu 1,5 meter, ketika bayang-bayang dari matahari itu 1,5 meter pula, itu waktu mulainya apa? Salat duha. Kapan itu? Kira-kiranya kapan? Kata Syekh, yakni hawali ar-rubu' ila tsuluts as-sa'ah ba'da tulu'. Kurang lebihnya 1/4 atau 1/3 jam dari setelah matahari itu terbit. Kalau terbit sekarang matahari terbit jam berapa? Jam berapa? Muadzin. Katakan jam berapa? Jam 5 lebih ya? Katakan kalau jam 5 matahari itu terbit, maka Syekh punya patokan kurang lebih 1/4 atau 20 menit setelahnya. 1/4 atau 20 menit setelah itu sudah masuk waktu awal dari sholat duha. Sampai kapan? Ila qubail az-zawal. Akhirnya, batas akhir dari sholat duha mendekati dari zawal. Kapan mendekati zawal itu? Ay ila qabla az-zawal bi ashr daqa'iq, kurang lebih sebelum zawal 10 menitnya. Zawal kurang 10 menit itu akhir waktu dari salat duha. Jadi kalau salat kalau zawal itu mungkin sekarang jam 11.27 apa ya? Kalau enggak salah zawal itu sekarang 11.27. Kalau 11.27 maka akhir dari salat duha berapa? 11:17. 11:17 menit kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah waktu sekarang itu sudah 11:10, 11:15, ya sudah hati-hati berhenti sudah. Jangan sholat duha lagi, itu sudah ngelewatin. Sudah akhir waktu sholat duha. Ini bicara tentang waktu sholat duha. Jadi sholat duha dimulai kapan? Setelah matahari terbit kurang lebih 1/4 atau 20 menitnya dari matahari terbit sampai berakhir 10 menit atau 1/4 jam dari waktu zawal. Lah, berikutnya saya berbicara apa? Afdolnya. Mana yang afdol? Antara awal dan akhir. Fi ayi waqtin fihi tusalli raka'atud duha fa innahu yujzi'u. Kapanpun Anda menjalankan salat duha di antara waktu ini, maka Anda bisa membayarkan atau apa? Mengganti dari sedekah yang Allah perintahkan dari masing-masing persendian ini. Lakin al-afdal an takuna fi akhir waqt, akan tetapi yang afdal adalah akhir waktu. Yang afdal adalah akhir waktu. Itu yang afdal. Bukan awal waktu. Kenapa? Liqaul Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul al-awabin hina tarmat al-fisal. Salatnya al-awabin, orang-orang yang suka meminta kepada Allah taubat, meminta ampunan kepada Allah. Kapan itu? Hina tarmat al-fisal, yaitu ketika anak unta bangkit karena kepanasan tanahnya. Yani hina taqum al-fisal min ar-raba ramda li shiddati al-harara li shiddati hararatiha. Waktu itu adalah ketika anak-anak unta bangkit karena sudah kepanasan, tanahnya itu sudah panas. Kan kesukaan mereka ketika pagi duduk menderum, ya, duduk itu. Lah, ketika tanahnya sudah mulai panas karena matahari sudah menyinari terus-terusan, dia sudah enggak kuat. Maka dia berdiri. Lah, ketika itu yang baik sholat untuk menjalankan sholat duha. Walihada qala al-ulama in ta'khir raka'atay duha ila akhir waqt al-afdal min taqdimiha. Lah, atas dasar salatul awabin, hadis salatul awabin ini dijadikan dalil oleh para ulama yang afdal orang menjalankan salat duha itu ketika akhir waktu, karena tambah akhir tambah panas. Nah, itu akhir waktu lebih afdal dibanding waktu yang pertama. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahib an tu akhir salat duha ila akhir waktu, sebagaimana Nabi telah mengafdalkan, yastahib untuk mengakhirkan salat duha sampai akhir waktunya. Illa ma al-masyaqqah, kecuali ada masyaqqah, ada gangguan, ada halangan, maka itu boleh awal. Falhasil an insan, yang jelas kata Syekh bahwa manusia, kita ambil pelajaran dari hadis ini, qad fatahallahu ala abwaab at-tariqil khair katsira, Allah telah membuka pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa namanya jalan kebaikan itu jalan apa? Kita ingin beramal soleh itu sangat banyak sekali. Wa kullu syai'in yaf'alu al-insan min hadhihi turuq fa innal hasanah bi asri amsalha ila 700 dhif ila ad'afan katsiran. Maka kita lihat segala perbuatan manusia dari jalan ini, jalan kebaikan ini, maka itu adalah kebaikan. Maka kebaikan, setiap kebaikan, satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan berapa? Dari 10 kali lipat menjadi berapa? Ada yang sampai 700 atau lebih dari itu. Perdagangan mana? Satu transaksi bisa menghasilkan ratusan persen. Kalau 10 kali lipat berarti berapa persen? Berapa persen? Ahli matematika? Bapak akuntansi? Berapa? 1000. Bayangkan, 1000%. Di dunia, kalau ada perdagangan, mendapatkan untung 100%, itu orang sudah mengatakan hebat sekali. Luar biasa. Anda punya modal 1000, mendapatkan keuntungan 1000 lagi. Itu sudah hebat. Lah bagaimana kalau keuntungan itu menjadi 10 kali lipatnya, 1000%. Jadi modal 1000, untungnya berapa? 10.000. Luar biasa. Dalam amal soleh, Allah akan bayarkan setiap masing-masing amal soleh paling sedikitnya 10 kali lipat, 1000%. Bisa jadi 700 kali lipat. Berarti berapa? 700.000%. Bayangkan berapa itu. Bahkan bisa lebih dari itu. Murahnya Allah dalam memberikan pahala kepada kita, balasan amal soleh. Ketika antum membaca Al-Quran, maka setiap huruf, bukan setiap kalimat, akan dibayar 10 hasanah. Artinya 10 kali lipatnya. Ini maha murah Allah Subhanahu wa taala. Fa inal hasal hasanah bi asyri amsalha ila 700 dhifan ila ad'afan katsira. Bahwa setiap amal soleh itu dibalasi oleh Allah dengan 10 atau 700 kali lipat atau lebih dari itu. Padahal amal soleh sangat banyak sekali kita bisa lakukan. Berucap, termasuk berucap kepada saudara kita dengan baik, amal soleh. Senyumnya kita kepada saudara kita, amal soleh. Jangan lupa, ketika antum dibangunkan oleh teman antum atau musyrif, antum bangun, ucapkan, Anda berbuat senyum, amal soleh, dibalas oleh Allah. Ditambah ucapan jazakallah khair ya akhi, jazakallah khair ya ammi, jazakallah khair ya ustad, tambah lagi amal solehnya. Dan antum wahai musyrif, ketika antum membangunkan santri-santri antum, amal soleh, sabar, itu amal soleh. Sebagian santri dibangunkan bukan terima kasih, bukan jazakumullah khair, tapi cemberut. Dilakukan kebaikan untuk menjalankan sholat. Bukan jazakallah khair, bukan senyum, tambah cemberut. Pantasnya diapakan itu anak? Hah? Ada saudara antum membangunkan untuk amal soleh untuk menjalankan kewajiban. Tidak patut. Tidak patut. Sudah enggak dapat pahala. Bahkan antum grundel dosa. Di belakang masih kurang lagi. Ngomongin ustadznya. Ngomongin musrifnya. Kurang ajar itu musrif. Nanti lihatan. Na'udzubillah. Maka yang patut ketika antum dibangunkan adalah senyum. Jazakallah khair. Syukron. InsyaAllah dengan seperti itu antum akan diberikan apa? Barokah sama Allah SWT. Barokah ilmunya, menjalankan ilmu. Barokah amalan antum. Tambah barokah talabal ilmunya. Waktunya dikasih barokah oleh Allah SWT. Mungkin itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.